Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin minnar. Qadirillah azzaqumullah, kita telah memasuki bab berikutnya daripada kitab Manhajus Salikin. Babul musabaqah wal mughalabah. Dan telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang definisi daripada al-musabaqah. Juga tentang disyaratkannya perkara tersebut di dalam Alkitab wa Sunnah juga al-Ijma' dan bahwasannya hukum daripada musabaqah asalnya adalah mubah apabila di sana ada iwat, ada taruhan atau ada hadiah yang dipersiapkan, maka ada rincian hukum. Dan perkara ini yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan perlu diketahui bahwasannya musabaqah terkait dengan masalah riyadhiyah, perlombaan-perlombaan itu memiliki banyak fawaid, banyak faidah-faidah. Terutama perlombaan-perlombaan dari cabang-cabang olahraga yang menguatkan fisik, menguatkan badan, atau menggembleng daripada keuletan, keteguhan, kesabaran. Selama hal-hal tersebut tidak kemudian menyibukkan dari perkara yang wajib, atau menyibukkan dari perkara yang lebih penting darinya, atau terjatuh dalam perkara-perkara yang terlarang dalam musabaqah. Asal musabaqahnya mubah, tapi dilakukan dengan cara kasful aurat misalnya. Tersingkap aurat. Jadi mahdzur, jadi terlarang disebabkan karena hal tersebut. Asalnya mubah tetapi dilakukan dengan tasabbubil kufar atau ta'zimul kufar, pengagungan terhadap orang-orang kafir, mengidolakan orang-orang kafir dan semisalnya, maka ini terjatuh pada mahdzur di sisi yang lain. Asalnya mubah tetapi menyebabkan kemudian terjadi permusuhan, maka jadilah perkara tersebut terlarang dari sisi yang lain. Gulat, nah ini perkara yang sangat ditekankan istilahnya untuk dalam Islam karena dia ada sisi positif untuk menguatkan fisik dan idadul quwwah. Demikian pula berenang, ya kan? Demikian pula lari, Ini perkara-perkara yang akan menguatkan fisik. Yang memberikan faedah-faedah yang besar. Adapun cabang-cabang olahraga yang kemudian diperlombakan dengan adanya iwat, maka hal-hal tersebut selain daripada apa yang diizinkan oleh syariat, hukumnya haram. Tinju misalnya, haram hukumnya. Apalagi tinju bebas, berada di arena olahraga, di ring tinju atau di oktagon, ring tinju bebas, maka yang seperti ini haram hukumnya, karena membawa kepada mara bahaya bagi para pesertanya, bahkan tidak jarang sampai meninggal dunia, patah tulang, ya, patah rahang, patah kaki. Dan yang tidak dihindari adalah kasful aurat, tersingkap auratnya. Terlebih menjadi sarana untuk kemudian berjudi, taruhan. Hampir tidak bisa lepas daripada itu. Maka itu adalah perkara yang haram dengan keharaman yang keras. Fatwa-fatwa dari para ulama kita menyatakan dengan tegas haram perkara tersebut. Ya. Al-mulakama wal-musara'atul hurrah istilahnya. Tinju dan tarung bebas. Bilhalabat ar-riyadiyah muharramah. Di arena-arena olahraga, di oktagon ataupun di ring tinju. Itu haram. Fatwa dari Asy-Syaikh bin Baz dan yang lain. Asy-Syaikh Shalih Fauzan. Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Masyayikhuna. Masyayikh kita. Mereka memfatwakan keharamannya. Demikian pula Musara'atul Thiran. Ini tahris bainal bahaim. Mengadu antara binatang. Adu domba, adu banteng, adu jangkrik. Ya, tidak boleh. Yang biasa diadu apa lagi? Adu ayam. Ya, nah. Apa? Adu cupang. Nah, belum pernah lihat anak. Al-Muhim kalau memang bisa diadu itu apa namanya tadi cupang. Ya, haram juga. Ya, termasuk daripada tahris bainal bahaim. Demikian pula binatang tidak boleh dijadikan target sasaran dalam memanah, dalam menembak. Tidak boleh. Bagaimana dengan sepak bola, tenis meja, bola voli, bola basket, dan yang semisalnya. Asy-Syaikh Al-Bassa menyatakan, Al-Abul Qurrah, Wasallah, Awit Tenis, Wa Ghairiha, Minar Riyadat Al-Mufidah, An-Nafi'ah, Tajuz, Biqoi Dain. Permainan-permainan, bola, baik bola kaki, bola keranjang, basket, bola voli, bola kasti, tenis lapangan ataupun tenis meja. Dari cabang-cabang olahraga yang bermanfaat dan berfaedah itu tajus, boleh biqaidain, dengan dua kaid. Dengan dua kait. Yang pertama, anla takuna hiya hirfatul insan. Ini masih ucapan Asy-Syaikh Al-Bassa. Selama itu tidak dijadikan sebagai pekerjaan diri. menjadi profesinya. Mengkais rezeki darinya. Karena berarti dia telah menjadikannya sebagai apa? Ya, ini bukan lagi olahraga yang menjadi wasilah kebugaran, kesegaran, kekuatan fisik, kesehatan, dan untuk idadul kuah, tetapi itu menjadi tujuan, menjadi ya ini memang sebagai inti dari apa yang dia inginkan. Sedangkan olahraga-olahraga tersebut di dalam syariat diizinkan sebagai wasilah idadul quwwah dan kemaslahatan-kemaslahatan badan yang lain. Kalau itu jadikan hirfah, berarti dia mengkais rezeki dari situ. Artinya mengambil daripada upah darinya. Mengambil daripada al-iwad. Sedangkan yang bisa diambil iwad itu hanya 3 di dalam hadis la sabak illa bi'ufin wa hafir wa nasol. Tidak ada sibak atau lasabak, tidak ada perlombaan yang diambil dengannya iwat kecuali pada 3 perkara tersebut dalam hadis Rasul. Ini syaratnya. Jadi bukan dijadikan sebagai profesi. Yang kedua, an la tusajil hawiha an wajibatihi diniyah wa dunyawiyah. Yang kedua, hobinya tersebut tidak kemudian menyibukkan dirinya dari kewajiban-kewajiban agamanya ataupun kewajiban-kewajiban dunianya. Kewajiban agama di saat terkumandangkan azan misalnya, ya harus berhenti. Kewajiban dunia, ya dia ada waktu-waktu untuk bekerja. Tadi sekali lagi tidak boleh jadikan itu sebagai hirfa. Ini sebagai al'ab. Permainan-permainan yang bermanfaat. Apabila diberi porsi yang cukup, tidak berlebihan, maka itu akan menjadi permainan yang bermanfaat, membawa kepada kesehatan. Dan memang hal tersebut sangat dibutuhkan oleh badan. Dan tentunya apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Basam tadi perlu ditambahkan di sana, tidak boleh terjatuh dalam makdur syar'i, semisal menyingkap aurat, tasabuh bil kufar, idu'atul mal, mengaburkan harta, atau akan menumbuhkan atau menimbulkan adawah, permusuhan dan kebencian, terhasilkan asab wa syatam, caci maki antara satu dengan yang lain. Apalagi sampai kemudian meninggalkan daripada kewajiban-kewajiban agama. Termasuk di dalamnya adalah dalam menuntut ilmu. Dan yang semisalnya. Adapun kemudian hal tersebut diperlombakan. Sampai pada taraf. Ya, menjadi klub-klub besar. Diperlombakan dengan nilai yang fantastis. Misal ini, kemudian dalam pertandingannya di situ jelas menyingkap aurat, Boleh enggak sepak bola kemudian pakai celana panjang ini? Paling enggak nutup lutut itu boleh enggak? Kayaknya belum pernah ada, ya. Ya. Kiper boleh. Nah, kipernya yang boleh. Kipernya terlibat dalam tahun di situ. Dia masuk dalam hal tersebut. Kemudian di situ jelas menjadi arena judi, taruhan. Ya. Hampir tidak jauh berbeda dengan togel. Ya. Taruhan mereka tidak hanya sekedar klub mana yang akan menang. Antara dua klub misalnya bertanding, apakah klub A ataukah klub B. Tidak. Bahkan taruhannya sampai pada taraf berapa skornya. Yang satu mengatakan 0-1, yang satu menyerang 2-2. Ya. Wallahul musta'an. Ini luar biasa, betul-betul timar. Ya. Betul-betul timar. Maisir. Judi, nyata-nyata judi. Belum lagi nanti antar sponsor. Antar sponsor ya. Apa namanya? Antar sport, supporter. Bisa sampai bunuh-bunuhan. Ketemu di jalan sudah. Bisa keperu-keperuan itu. Wallahul musta'an. Atau kebetulan klubnya kalah. Melakukan berbagai macam kerusakan-kerusakan. Di jalan-jalan. Fasilitas-fasilitas umum. Ya. Dihancurkan. Yufsiduna fil ard. Membuat kerusakan di atas muka bumi. Bagi al-uqala tentunya orang-orang yang masih punya akal tentunya perkara seperti ini harus ya diberi porsi untuk kemudian ditindak. Terlebih dalam pandangan agama itu perkara yang tidak syar'i. Allahu musta'an. Baik, kita masuk kepada penjelasan daripada Syekh As-Sa'di rahimahullah. Qala Syekh Sa'di, wa hiya thalathatu anwa. Dan musabaqah, perlombaan itu ada tiga macam. Ini sudah mulai di sini menjelaskan tentang macam-macam musabaqah. Beliau menyatakan ada tiga macam. Nau'un yajuzu bi'iwadin wa ghairi. Ini yang pertama adalah perlombaan-perlombaan, permainan-permainan yang boleh dengan adanya iwat dan tanpa adanya iwat. Disediakan hadiah bagi pemenang. Ini jual atau iwat. Adanya piala. Atau hadiah yang ditetapkan bagi yang memenangi perlombaan. Beliau menyatakan wa hiya musabaqatul khayli wal ibili wasiham. Yaitu perlombaan kuda, unta, dan anak panah. Di sini, mu'allif rahimahullah, Syekh Sa'di, membatasi bolehnya perlombaan hanya pada tiga macam ini saja. Perlombaan yang ada padanya iwak dan tanpa iwak. Yang ada padanya hadiah atau tanpa hadiah. Boleh dengan hadiah. Ataupun dengan tanpa hadiah. Yaitu perlombaan terkait dengan pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Dan dalil akan bolehnya asabak. Asabak adalah al-iwat alladhi yudfa' lisabik. Itu namanya asabak. Asabak itu artinya adalah al-iwat alladhi yudfa' lisabik. Hadiah yang diberikan kepada pemenang. Itu namanya sabak. Maka tidak ada hadiah, tidak boleh ada hadiah diberikan kepada si pemenang illa fi khufin, kecuali pada unta, perlombaan unta, au naslin atau anak panah, au hafirin atau kuda. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam naqatun. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam punya unta. Tusamma al-habba al-abba al-abba. Diberi nama dengan abba. Ini mungkin Qoswa juga, mungkin nama lainnya, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Karena yang ma'ruf unta Rasul adalah Qoswa. Dalam hadis ini al-Abba begitu. Karena li Nabi sallallahu alaihi wasallam naqatun tusama al-Abba. La tusbak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memiliki unta yang bernama al-Abba yang tidak pernah kalah. Artinya sering dipakai untuk perlombaan dan menang terus. Ya, ini untanya Rasul. Qala Humaid, Humaid mengatakan, ya ini salah satu daripada rawi hadis. Aula takat tusbak, atau hampir-hampir tidak pernah kalah. Karena ini cerita nantinya ternyata unta Rasul itu kalah. Faja'a Arabiyun ala qa'udin. Maka datanglah seorang Arab Badui, Arab dusun, dengan membawa qa'ud. Qa'ud itu adalah unta yang sudah bisa untuk ditunggangi. Semenjak bisa ditunggangi itu disebut qa'ud sampai pada usia 6 tahun. Itu disebut qa'ud. Semenjak bisa dinaiki sama pemiliknya, itu disebut qa'ud. Fasabaqoha. Ternyata si qa'ud ini yang miliknya Arabi itu mampu mengalahkan unta Rasul. Sabaqoha yakni mengalahkannya. Fasyaqqa dzalika 'alal muslimin hatta 'arafahu. Hingga terasa berat hal tersebut atas muslimin. Ternyata unta Rasul kalah dengan untanya seorang Arabi tadi. Arabi. Seorang Arabi. Faqal, maka Rasul menyatakan, haqqun 'alallah an la yartafi' syai'un minad dunya illa wadu'a. Sudah sepantasnya atas Allah untuk tidaklah mengangkat sesuatu dari dunia ini melainkan Allah akan merendahkannya. Yani tidak pernah kalah, kemudian dia pasti akan datang pula waktu kekalahannya. Kalau dalam pepatah kita, ya, sepandai-pandai tupai melompat juga pasti akan jatuh juga. Kullu sharibin kabwah wa kullu jawadin nabwah. Setajam-tajamnya pedang, dia pasti akan tumpul juga. Setangkas-tangkasnya kuda, dia pasti akan pernah jatuh juga, terpelanting juga. Dalam bahasa kita, ya tadi, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti juga akan terjatuh. Pernah terjatuh. Maka di sini, unta Rasul SAW yang sebelumnya tidak pernah kalah. Ternyata kalah dengan Qaud-nya seorang Arabi. Jadi, Rasul SAW melakukan perlombaan dengan unta beliau. Juga dengan anak panah telah lewat ya. Hadis Salamah ibn al-Aqwa kemarin. Marun Nabi SAW ala nafarin min aslam yang tadilun. Nabi SAW melewati sekelompok orang dari Bani Aslam yang mereka saling lontar, saling lempar anak panah, bermain anak panah. Tentunya tidak dengan busur yang tajam. Maka Nabi SAW menyatakan, Urmu Bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan. Lempar wahai Bani Ismail, yakni panahlah. Karena sungguhnya bapak kalian dahulu adalah ahli panah. Urmu wa ana ma'a Bani Fulan. Panahlah dan saya bersama dengan Bani Fulan. Kemudian mereka tidak mau panah karena Rasulullah SAW bergabung dengan Bani Fulan. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, Malakum latarmun. Kenapa kalian tidak mau memanah? Maka mereka menjawab, Bagaimana kami memanah sedangkan engkau bersama mereka? Kemudian Rasul menyatakan, Urmu fa'ana ma'akum kullukum. Aku bersama kalian semua. Maka kemudian setelah itu terjadi, ya ini permainan panahan dengan sangat seru antara dua kabilah dari Bani Aslam tersebut. Kemudian contoh daripada kuda yang diperlombakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah lewat kemarin, telah kita sebutkan hadis Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khail allati utmirat minal hafya wa amaduha thaniyatul wada. Wa sabaqa bainal khail allati lam tutmar minas thaniyah ila masjid Bani Zuraik. Buasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlombakan antara kuda yang telah terlatih dari Hafya dengan finishnya Thaniyatul Wada. Finishnya Thaniyatul Wada. Kemarin Anda sampaikan berapa kilometer? 41, keliru. Yang benar 21. Yang benar 21. Tidak sampai 41, tetapi 21. Nah, diralat. Kemudian, beliau memperlombakan kuda yang belum terlatih dari Thaniyatul Wada menuju Masjid Bani Zuraik. Itu jaraknya 4 kilometer. Jaraknya 4 kilometer. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi, ini now al-awwal yang pertama. Ya. Yani yang yajuz bi'iwad wa bi'ghairi iwad. Disebutkan oleh Syekh Sa'di, hanya tiga saja. Tidak lebih daripada ini. Hanya tiga. Kemudian yang kedua adalah nau yajuz bila iwad. Wala yajuz bi'iwad. Boleh dengan iwad, dengan hadiah yang telah disediakan. Dengan piala. Ataupun semisalnya. Boleh dengan tanpa ya. Dengan tanpa iwat. Ana ulangi. Boleh dengan tanpa iwat. Dan tidak boleh dengan iwat. Ini yang kedua. haram hukumnya kalau kemudian disediakan padanya riwat. Karena tidak diizinkan oleh syariat. Apa saja yang boleh dengan tanpa iwat dan tidak boleh kalau dengan iwat? Wahia jami'ul mughalabati ghairi thalatha al-madhkurah. Ya, ini seluruh daripada permainan-permainan, perlombaan, selain tiga yang tersebut. Boleh, silahkan. Apa saja boleh. Mau mengadakan apa saja permainan, boleh. Ya, tapi syaratnya jangan ada hadiah. Ya, hanya untuk istilahnya bersenang-senang. Ya, mubah hukumnya. Lomba sepeda, pacu sepeda, boleh. Sepak bola, boleh. Pingpong, boleh. Macam-macam lah, banyak ya. Kalau lomba makan kerupuk, boleh. Nah, kerupuknya digantung sambil berdiri begitu, mangap-mangap. Ya, enggak pas gitu ya. Tidak pas. Mengajarkan yang kurang bagus. Sudah makan dengan berdiri lagi. Ya. Kalau lomba karung misalnya. Apa-apa. Boleh aja. Ubah. Secara asal. Seluruh daripada macam-macam perlombaan. Permainan. Boleh. Selama tidak ada padanya iwal. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga. Wa bi ghairi nardi wa syatranji wa nahwihima. Ini yang ketiga. Selain permainan menggunakan dadu dan permainan catur dan semisal keduanya. Fatu haram mutlakon. Maka diharamkan secara mutlak. Diharamkan secara mutlak itu baik dengan iwat atau dengan tanpa iwat. Haram. Bahwa nama usal itu yang ketiga. Dengan dadu. Ya. Baik. Bentuknya itu permainan seliwi misalnya atau ular tangga, karena juga pakai tanda juga ular tangga lutik ini yang seperti ini juga masuk permainan yang menggunakan dadu. Baik dadunya itu diberi apa namanya itu titik-titik itu 1.2.3 sampai 1.6 itu sisinya, atau diberi gambar. Ini di sini gambar apa gitu. Gambar bunga kah atau gambar pohon kah atau gambar makanan kah. Mungkin gambar begitu. Atau diberi warna. Sama itu semua dadu. 6 sisinya diberi warna. Nanti di sini ada gambar misalnya warna merah, putih, hijau, kuning, biru. Nanti taruhan di situ. Baik dengan taruhan atau tidak taruhan. Dikocok, lutik. Nanti warna merah sama hijau. Nanti yang kasih di situ warna merah hijau, dia dapat. Yang tidak, milik bandar. Ini permainan namanya apa ini? Nama permainannya apa? Ada yang tahu? Gak tahu ya? Jarang-jarang permainan seperti ini di sini. Kalian gak ada. Alhamdulillah kalau gak ada. Al-Muhim, segala macam bentuk permainan-permainan seperti ini. Demikian pula yang semisalnya. Yang semisalnya. Satrang, ini catur. Yang semisal catur apa? Dam-daman mungkin ya. Masuk di dalamnya. Ini menurut pendapat yang rajih. Haram. Menurut pendapat yang rajih, di sana ada khilaf. Tapi menurut pendapat yang rajih demikian. Satran, ini haram. Di mana di saat Ali bin Abi Thalib melewati orang-orang yang sedang bermain catur ini, kemudian Ali menyampaikan, "Ma hadhihi tamatsilul lati antum laha aqibun." Pengingkaran seperti ini menunjukkan, ya, dengan pembacaan ayat ini, menunjukkan bahwa perkara tersebut perkara yang haram. Dan beliau menyatakan, la'an yamassa jamron hatta yudfa khairun lahu min an yamassaha. Sungguh, seseorang dia menggenggam bara api sampai bara api itu padam di tangannya, itu lebih ringan bagi dia daripada dia menyentuh daripada satron, bidak-bidak catur. Alhamdulillah. Ini perkara yang berat. Ali bin Abi Thalib mengingkari dengan pengingkaran yang besar. Dan semisal dengan ini semua dimasukkan oleh para ulama adalah permainan kartu. Permainan kartu baik remi ataupun domino. Ya, apalagi? Nama-nama kartu. Ya. Itu juga haram. Haramnya secara mutlak. Baik dengan taruhan atau tidak dengan taruhan. Walaupun sedang bermain-main saja. Bermain-main. Itu tetap diharamkan oleh para ulama. Padahal gak taruhan. Iya, walaupun tidak taruhan. Ini masuk dalam bagian yang diharamkan secara mutlak. Kenapa? Satu darai. Ya, menutup pintu-pintu yang akan bawa kepada hal tersebut. Karena memang hal-hal tersebut saat ini dan semenjak dahulu kala sampai sekarang ini dijadikan sebagai sarana untuk berjudi. Perjudian-perjudian, bentuk-bentuk perjudian ya bentuknya macam-macam seputar itu. Ya, dadu dan kartu. Maka hukumnya adalah haram. Terkait dengan perkara yang pertama, yakni yang boleh dengan taruhan ataupun tidak dengan taruhan. Ditambah daripada selain tiga tadi, adalah segala permainan yang menopang daripada jihad, membawa kepada maslahat jihad. Dan ini yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Muflih dan yang lain, dan dirojikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan al-musabaqah ala iwadin muharramah illa fi mastusmiya syara'an. Perlombaan dengan adanya taruhan ini haram kecuali pada yang dikecualikan oleh syariat. Wa hadha mubayyan bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini terjelaskan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafirin. Tidak ada sabak kecuali pada nasl, anak panah, khuf, unta, atau kafir, kuda. Kemudian beliau menjelaskan makna daripada hadis tersebut sampai kepada kalimat wa innama ustusniyat hadhihi salasah li'anna at-tamarrun 'alayha wal musabaqah 'alayha mimma yu'inu 'alal jihad fi sabilillah. Dikecualikannya tiga perkara ini karena ketiganya itu ya, melatih ketiga perkara tersebut akan membantu dalam jihad fi sabilillah. Wa 'ala hadha, dan berdasarkan atas hal ini fa naqul, kita katakan al musabaqah 'ala ma yaktasu bil harb musabaqah ataupun perlombaan yang apa istilahnya akan membawa kepada kemahiran dalam skill militer, skill peperangan, ataupun yakni musabaqah yang terkhusus terkait dengan perang min markubin au ghairihi jaizah, baik dari sesuatu yang ditunggangi ataupun selainnya, itu boleh. Qiyasan alal ibil wal khail wasiham, dikiaskan dengan ketiga perkara tadi. Fa'adda dhalika ba'dul ulama ilal musabaqah fil ulum asyariyah. Jadi perlombaan-perlombaan kaitannya dengan misal ya di kalangan militer, misalnya lomba melempar pisau, lomba titis-titisan bedil, lomba banter-banteran barakuda misalnya. Lomba barakuda ada enggak? Misal ada seperti itu. Yaitu adalah termasuk sesuatu yang membantu dalam jihad, membantu dalam skill militer yang akan mengkokohkan negara, membawa kepada kemaslahatan. Dan sebagian ulama memasukkan pula dalam perkara ini adalah musabaqah dalam ilmu syar'i. Orang yang memiliki prestasi dalam ilmu syar'i supaya mereka terhasung dalam belajar, anak-anak didik diberi hadiah. Ya. Jaizah. Kenapa? Qalu li'anna talabal ilmi jihad fisabilillah. Karena talabul ilmi juga jihad fisabilillah. Wala hadza fal musabaqah 'alal umur asyariyah jaizah. Maka berdasarkan ini kata saya fal musabaqah 'alal umur asyariyah, lomba pada perkara-perkara ilmu-ilmu syar'i itu jaizah bi'iwadin. Boleh dengan iwad. Juara satu dapat ini, juara dua dapat itu. Wa mimman ikhtara hadzal qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan seterusnya ucapan daripada Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan insyaallah masih akan ada penjelasan lagi perkara yang lain terkait dengan masalah ini. Perkara yang juga dimasukkan ya, tapi meskipun ada khilaf di sana adalah asibahah al-musara'ah, juga asibah bil aqdam, sibahah lomba renang, kemudian gulat, kemudian juga lomba lari dengan kaki. Kenapa? Karena hal tersebut membantu daripada jihad. Membantu daripada jihad. Itu dikecualikan daripada keumuman. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas. InsyaAllah. Bismillah. Nakbabilahu na wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.